ningali kondisi dan lokasi pesantren. An-nizam niki saya agak prihatin delok sing ngene-ngene iki. Karena kita sedang berada di pesantren tua. Kula tingali kondisine niki pesantren tua. Salah satu tandane pesantren tua niku ana wit sawone. Sawu niku saka bahasa Arab sawu. Artine resi ana atimu. Sampeyan kabeh dikongkon dadi wong sing ahli tasawuf, dadi wong sing resi atine. Terus teko bahasa Arab yang kedua sawu. Itu artine lurus. Langkahmu berada pada siratal mustaqim, yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang ghairil maghdubi alaihim, yang waladdallin. Keterangan diamini. Ganteng oon. Kula panjenengan dikengken sawu. Lurus berada di jalur siratal mustaqim. Karena memang kita hidup ini berada di simpang tiga perjalanan. Ada jalan yang nikmat, ada jalan yang dilaknat, ada jalan yang sesat. Halo. Itu peta sosial abadi yang termaktub dalam suratul Fatihah. Ada siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan nikmat. Ada ghairil maghdubi alaihim, itu jalan yang dilaknat. Ada waladdallin, itu makasih. Itu jalan yang nikmat. Jadi hidup ini menghadapi simpang tiga perjalanan, bahasa Inggrisnya the protelon. The protelon. Satu jalan nikmat, dua jalan yang dilaknat, tiga jalan yang sesat. Namanya jalan, semua dilalui orang, semua payu kabeh dilewati wong. Saniki sing paling laris, paling rame dilewati wong niku jalan yang sesat. Kemudian jalan yang dilaknat, rame pengguna. Jalan nikmat itu agak sepi. Halo. Apalagi zaman makin maju katanya dari segi teknologi, ada banyak pergeseran nilai. Mohon maaf, santri zaman dulu sama santri sekarang itu beda. Santri old sama santri zaman now. Ini udah beda. Kalau santri zaman old itu ndingkluk karena memang betul-betul tawadhu. Tapi santri zaman now ndingkluk itu karena Facebook. Emang gara-gara HP itu menggeser semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alat yang sekecil itu yang biasa saya sebut dengan istilah setan gepeng itu menggeser semuanya. Di situ ada jam bakernya. Bakul jam beker saiki ora payu, wong HP wis ana alarm, tinggal merogram mau disetel bunyi jam berapa. Jam digital juga ada, macam-macam geng permainan juga ada. Saiki lek sampean sekak catur gak perlu nang gerdu, gak perlu nyang pos jaga. Cukup dari rumah wong banyakan iso main sekak karo wong Jakarta. Bahkan karo cah Hong Kong iso. Halo. Ada game bola macam-macam. Itu luar biasa, tapi juga banyak dampak negatifnya kalau enggak kita filter. Biyen wong arep lunga, begitu naik kendaraan mesti langsung donga, nyuwun selamat nyang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala ilyasin. Salamun ala ibrahim. Salamun ala musa wa harun. Salamun ala hudir bal yakmalkan. Salamun ala isa wal hawariyin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat terusnya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna budda. Makasih. Dulu tapi orang zaman now nek arep lumawi ndongane nang Facebook OTW. Seluman selumun akhirnya nyonyor soalnya orang dungo nang Gusti maca bismillah wae kadang-kadang ora. Mulane dikongkon sawu. Terus wong Jawa ngarani sawo. Rata-rata pondok pesantren niku ana wit sawone, ora sembarang sawo, ning sing ditandur kuwi sawo kecik. Orang go nulak gendruwo. Sawo kecik maksudnya sarwo becek. Santri kudu dadi wong sing sarwo becek serba baik. Wong santri ki dadi apa wae becek. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula ning pondok dikai lambang sawo kecik niku karepe sarwo becek, bahasa Indonesianya serba baik. Ngapunten nggih. Santri niku dadi apa wae pantes ya apik. Mulih saka pondok dadi wong tani ya pantes. Mulih saka pondok dadi kiai ya pantes. Mulih saka pondok dadi polisi ya pantes. Dadi tentara ya pantes. Dadi direktur ya pantes. Dadi kondektur ya pantes. Dadi tukang cukur ya. Jadi apa wae pantes. Memang sudah dilatih ditempa waktu nonggone pesantren. Saya itu paling mangkel nek kate bocah santri dilok-lokke. Kadang ono kok wong sing ngepek mantu santri ngono ku dilok-lokke. Lah bocah pondok kok mbepek mantu. Anakmu ya kaliren. Arep dipakani kitab. Lah apa dipikir nek santri cekelane kitab terus panganane kitab. Lek ngono bojomu tani cekelane pacul panganane pacul. Polisi wis cekelane pistol apa panganane pistol. Bib Ali iki ben dinten cekelane mik dahare ya ora mik nanti ya mangan salak kok de. Lho salak. Nah kula ben dinten nggih kados Bib Ali. Nyekel mik ning pangananku ya ora mik kok. Uge kate dilokke pisan santri ra iso ngopo-ngopo. Sekarang banyak alumni pondok pesantren yang jadi pejabat tinggi, dadi presiden ya ono, dadi menteri ya pirang-pirang. Ngono lho. Yang perkara bayaran ya aja mamang, Gusti Allah sugih kok. Aku mbakno trimo ngene nek karo kapolsek akeh aku oleh. Lo saya jelek-jelek gini juga sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Ya ndak mau kalah dengan yang S3. Dia S3-nya doktor, saya juga S3, SD, SMP, SMA. Moh kalah bro, perkara sobo luar negeri ya, aku nguyuhin no Hong Kong. Ngising no Korea ya wis tahu. Beberapa negara luar negeri sudah pernah saya datangi. Ana sing takon nyapa ngarit. Ya emang sarjana sarungan saja kemana-mana. Ngapunten, saya naik pesawat juga sarungan. Nyang mall lho sarungan. Pernah ke mall besar itu sarungan saya. Kan pelayan mall itu gitu toh perempuan seksi-seksi. Pakaiane ku melefet. Ngafret belenok tuh mentek mentek nang awake ku mulus mulus Ngono ku ya disawang. Ya iya. Lah saya merasa punya tugas untuk menegur dengan tujuan nasehatin. Siapa ngerti dadi sadar, coba saya tegur, "Mbak, maaf Mbak ya, maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini loh, dilihat banyak orang apa enggak malu?" Itu dia enggak jawab, malah balik bertanya, "Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini pakai kok katok apa enggak?" Kok yo ngerti dekne. Lho santri kuwi sawo kecik tegese sarwa becik, dadi apa wae pantes, dadi apa wae siap. Nah kula niki nggih santri kok. Ambo paribasan dijak urip model melarat yo siap, nopo ndok wis kulino dilatih tirakat. Dijak urip sugih yo siap. Nah kula niki dijak turu nang isore bedhog yo kulino sampe saiki yo iso. Jak turu nang hotel, ayo jajal. Yo iso. Wong wis terlatih kok. Mangkane kedua, saya menilai bahwa ini pondok sepuh soalnya nggone nyelempit. Gek nyang pinggiran nyang desa. Ini memang halo. Saman titeni to. Ten Indonesia niki namine pondok-pondok sepuh. Mesti nggone non desa, no pinggiran, nyelempit. Iki trike londo untuk meminggirkan Islam, memarjinalkan para kiai dan para santri. Alah wong percil cilik kok geger to, Nduk, Nduk. Kuwi percil cerdas. Mula percile ora ana kono tapi ana kono. Kok pinter percile. Mulane lek lungguh begagah aja ombo-ombo. Kadung percile mlebu ra iso metu gak bingung. Halo. Diteruske mboten? Ngendikane Beb Ali mau kula sekedap mawon nggih 15 menit. Wis to menengo. Belanda itu dalam rangka untuk meminggirkan Islam, memarjinalkan ulama, kiai dan para santri. Niku embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, mboten wonten pondok pesantren tua kok manggene di tengah-tengah kota. Gak ada. Tak baleni. Tidak ada pondok pesantren tua kok tempatnya di tengah-tengah kota, itu gak ada. Rata-rata pondok-pondok pesantren tua ki manggone nyang desa, nyang pinggiran. Itu politiknya penjajah Belanda, Islam memang dipinggirkan. Pokoke pesantren iki ra oleh melok ngurusi donya. Kiai ra entuk melu ngurusi negara, ra entuk melu ngurusi pemerintahan. Soale engko membahayakan kekuasaane penjajah Belanda. Walanda ki ya wis do wedi karo ulama, wedi karo kiai. Mulane pondok diselempitno nyang desa nang pinggiran. Sing diulangno ya kitab-kitab tasawuf. Ora entuk bahas negara, pemerintah, donya ora entuk. Sing diulangno mulai kitab alala. Ta'limul muta'allim, Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin. Embo. Oke, terus munggah tok Ihya Ulumuddin terus hikam. Wis ngono-ngono kuwi. Hoi. Hoi. Ora oleh mikir nang donya. Lah kiyaine kuwi ora entuk mikir negara, mikir pemerintahan, dikongkon sing neriman khusus spiritual, khusus akhirat. Tok. Ora entuk numpak mobil sing apik, ora entuk mangan sing enak, ora entuk mikir nang donya. Mula kiai mbiyen iki nggih nganggo teklek, sarunge ngepir, lambine wis kumel, nang kopiah iki kaya ulune garangan. Ora entuk. Berpenampilan sugih, numpak mobil sae, mboten pareng. Hoi. Hoi. Sampai saiki lho. Londone wis minggat. Imet semacam itu masih tertanam di masyarakat kita. Mula terus dibedakno, ana pendidikan agama, ana pendidikan umum. Ana sekolah agama, ana sekolah umum. Ana siji dianggap sekolah umum berarti sing sekolah agame sekolah ora umum. Hoi. Hoi. Saman iki paham ora to tak jak ngomong? Ora paham. Anjane kowe iki ganteng tapi oon. Sampai saiki Londone wis minggat, tapi image semacam itu masih tertanam di masyarakat kita. Kalau pengen belajar agama, sekolahnya kudu madrasah, kudu nyang pondok pesantren. Nek sekolah no umum, sekolah no negeri, ora bakal iso ngaji. Wong pelajaran agama niku yo meng ceblok yo ben. Kualat kok nyapa teko dhuwur kok do nguncali kertas nang ngene sing ngisor iki. Halo. Wis pokoke aku mbok rungokke ra mbok rungokke pokoke ngomong. Sampai saiki ten masyarakat kita juga begitu. Nek pengen ngaji, pengen ngerti agama, ya kudu sekolah madrasah, kudu nanggone pesantren, nantek kuliah ya kudu tekan IAIN, kudu tekan Universitas Islam. Nek sekolah umum, sekolah negeri ora bakal iso ngaji, mergo pelajaran agama iku ming rong jam ing dalem seminggu, minggu pantes-pantesan tok padha karo ora eneng. Mula bocah sekolah umum, sekolah negeri iki nek ora gelem ngaji dhewe, ora bakal ngerti agama, ora bakal iso ngaji. Lho iki permainane wong Londo biyen, sampe saiki wis kadung mancep ngono. Mula kadang kula nggih gregeten wong kiai mawon sakniki ya dinilai negatif kok karo wong-wong. Sak polahe diwaca kok serba repot. Bu. Bu. Mau saiki ana kiai lho, ana kiai nang sregep ngaji niku ya diomong. Kiai males ngaji ya diomong, apa maneh lambene wong banyakan. Ana kiai kok sregep ngaji ya pantes pancen kiai untuk tugase ngaji. Ana kiai kok males ngaji ya diomong, kiai kok ora tau ngaji, kiai cap apa. Engko ana kiai sugih ngono ku ya diomong, kiai kok ora gelem sederhana. Wong kiai kok kedonyan. Ana kiai melarat ngono ku ya diomong, pancen ora gelem nyambut gawe, ya kere. Wong kiai urip kok mek muter tasbih karo dodolan kulhu. Ana kiai duwe mobil apik ngono ku ya diomong, kuwi mesti hasilnya amplop. Kuwi mobil merek amplop kuwi. Ana kiai randhe mobil ya diomong, wong jaman kono kaya ngene kiai kok sek mlaku, kuwi kiai jaman purba. Kiai nyekel HP canggih kok ya diomong. Kiai cekelane HP ngono gadget macam-macam, kuwi paling ngajine nggone Syekh. Syekh Google radhiyallahu anhu. Ora ngira godak kon maca kitab kuning ora ngira entos yen cekelane HP canggih kok ngajine nang gone Syekh Google. Kowe kiai kok HP-ne jadul, ya diomong, kiai ora gaul blas. Ya ora iso up to date ngono kuwi, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Kiai katrok. Repot, engko kiai ceramah kok pasang tarif, ya diomong. Ketara ora ikhlas. Ceramah kok diregani. Agama kok didol. Engko nek ora dipasang tarif kadang-kadang panitia nek ngundang yo kebacut tok. Ora ndelok-ndelok kelase yo. Ngekeki iki nang tipi. Nek ora ana tarife yo diomong kok. ngono kuwi lho dadi kiai ku penghasilane ora jelas. Repot-repot. Ngapunten, ana kiai poligami, rabi meneh wayuh ya diomong. Ora setia karo istri. Jahat, kejam. Wong sunah-sunah liyane ora dilakoni kok mek nglakoni sunah rabi. Kurang ya rabi ya jaran ngono. Ana kiai ora poligami, ora rabi meneh ya diomong. Kiai kok ora peka. Ora gelem mikir, lha iku terus piye nasibe prawan tuwa karo rondo-rondo kuwi? Lha sapa sing ngimpuni nek gak kiai? Halo. Pangapunten nggih, pangapunten sanget. Ini imet ciptaane londo. Memang pesantren sengaja dimarginalkan, Islam karepe dipinggirkan. Lah kita sekarang ya ndak mau to. Lah aku dikongkon berpenampilan model nganggo teklek, sarung amoh, ngepir, terus klambi kancinge karek loro, terus dicengkali peniti, nganggo koplo sing warnane kaya ulune garangan. Ya mah. Engko mbak-mbak ngene iki lak gak tertarik ambek aku. Mungkin yang saiki yang kudu sing kekinian. Ngebib ali yang modele macake ngene iki ya. Tampil beda. Halo. Halo. Gak oleh numpak mobil mewah. Ya mah. Gak oleh melurus-urus pemerintahan. Lha engko pemerintahannya dadi ora karo-karoan to. Maka Indonesia ini sesungguhnya yang merumuskan para kiai, yang membangun juga para ulama. Kalau ada yang bilang bahwa negara Indonesia ini tidak syar'i, tidak islami, wong ngono kuwi urung pinter. Taman nasudono ya. Indonesia ini betul-betul syar'i wesan, betul-betul islami coba. Penduduknya saja disebut rakyat. Iku teko dawuhe Kanjeng Nabi yo, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kowe kok mantuk-mantuk wis ngerti artine. Lha kok ngene-ngene. Ngantuk kok matane plorak-plorok. Tolong ya, Bro, tolong ya. Nek goblok aja macak pinter kowe. Bingungno wong ceramah ngono. Wong urung tak terangno gayane ngomuene ngene. Koyok ngalim-ngalim mau cek pireng gitu. Penduduk Indonesia kuwi disebut rakyat teko ra'iyah. Niki mundut dawuhe Kanjeng Nabi nika kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin. Berarti negara Indonesia ini menempatkan rakyat itu sebagai pemimpin. Rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang kedaulatan. Tapi ingat, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Rungokno to? Masing-masing kalian akan dimintai. Kowe gak gelem ngrungokke kok. Dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Iki ana sing maknani ra'in wong angon. Kabeh ki angon. Paling ora angon awake dhewe, mulai ujung rambut sampai ujung kali kaki. Mbok gugupi ae. Angon kakimu. Angon perutmu, angon dadamu, angon tanganmu, angon hidungmu, angon telingamu, juga angon matamu. Sapa ngomong matamu dhewe mong? Ayo mung gawe rene tak antemi sisan. Dituturi apik-apik kok. Lah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini satu simbol betapa kedaulatan itu ada di penduduk, maka disebut rakyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokke. Terus komunitasnya diarani masyarakat. Niki nggih teko bahasa Arab musyarakah. Itu artinya kerjasama dan gotong royong. Leh, tolong leh uncalke mrene leh ya. ben kenek bepali maksudnya ya ojo kertas le nguyu tekan dhuwur. Dan orang genah kok ngen pangapunten, mohon maaf. Heh, komunitas nya disebut masyarakat niku seko tembung musyarakah, artinya kerjasama dan gotong. Asas warga Indonesia itu adalah asas kerjasama dan gotong royong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sapa sing ngomong gak islami, ayo sapa sing ngomong gak syar'i. Teritorialnya disebut wilayah. Iki ya teko bahasa Arab. Gak sembarangan, bro. Iki para wali lho sing gawe. Makanya tadi semangat berapi-api NKRI harga Pancasila. Sak teruse ngono ku sing gawe ya para kiai. Mulane lek ana sing gak gelem mengakui NKRI, mengakui Pancasila, ya aja uripno Indonesia minggah torono. Jare kepengin dandan-dandan, lho dandan-dandane sing didandani sak sing rusak to. Indonesia gak rusak kok nyapu arep mbok dandani. Wong iso hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Lek kepengin dandan kono lho. Suriah sing porak-poranda berantakan ndak karo-karuan kono dandan ono. Nang budal rono. Insyaallah kebedil modar kowe. Ayo kono Irak kono kae lho sing semrawut kae lho dandan ono. Indonesia wis penak ngene kok. Arep mbok dandani apane? Halo. Paham po ora ya dicak ngomong wong-wong ngene. Karepku sampean niku ben paham wawasan kebangsaan. Ora mek ngene-ngene tok ya nelweten ya nelweten ya nelweten. Ambek ngeplak ndak sae kancamu. Lha kowe tiwas tanganmu ngepene ngene tapi hatimu bodoh ya percuma kowe. Kowe mek oleh ngene-ngene tok kowe. Nek perkara ngono ku santri wis kulino ket biyen nyapa nabuh beduk. Wawasan kebangsaan itu tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam pikiranmu, jadikan itu sebagai karakter kehidupanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya katok ngoyo kaya ngene wong sampean numek kae kok. Aku sajane sungkan karo Bu Pali, ngomong nganti bengok-bengok dilokno entuk pira ngono kuwi bengok-bengok. Sangane ketoke meneng tapi yang ngono ku batin. Ngene iki ya nyetrum anggitmu gak nyetrum. Krasa aku batine beliau piye ngene iki aku krasa. Ya Allah. Pangapunten, leh. Dipirengke. Jadi sudah betul-betul islami, sudah betul-betul syar'i. Maka Indonesia ini bukan Darul Islam, bukan Darul Kufri, apalagi Darul Harbi. Tapi Indonesia niki Darul Ahdi, negara kesepakatan. Bukan negara Islam, bukan negara kafir, bukan negara perang, tapi negara yang dibentuk atas dasar kesepakatan dari seluruh komponen yang ada pada waktu itu dan melibatkan semua agama yang ada di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis aja katik diutik-utik wis apik kok. Kula pun nate nerangno bahwa Pancasila itu selaras banget dengan Islam. Dihubungkan dengan Al-Qur'an ya cocok. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa niku ya la ilaha illallah. Biyen meh geger arep dadi karang abang, arep dadi pertumpahan darah gara-gara sila pertama kuwi asale kan ora ketuhanan yang maha esa to. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Liane Islam kudu ngamuk wektu kuwi. Mulane Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri terus sepakat, wis ayo digawe sing simpel kata-katane sila pertama, ojo ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ojo ngono, cukup ketuhanan yang maha. Wiyo kul huwallahu ahad. Orang ngawur, Bro. Nyapo sing asline rumusane ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kok dirubah dadi ketuhanan yang maha esa? Karena sadar ten Indonesia niki mboten namung Islam tok. Ono agama-agama liya, ono Kristen apa Protestan, ono Katolik, ono Hindu, ono Buddha, ono Konghucu. Saiki arep ditambahi aliran kepercayaan. Aku rasa 17. Ini aliran kepercayaan mau dicantumkan di kolom KTP. Jadi kono KTP ini agama ini iso ditulis aliran kepercayaan. Padahal Indonesia ini aliran kepercayaan wakil banget. No Jawa tok lho. Ono aliran Purbokayun. Berarti kok agama Purbokayun. Ono aliran Sabto Dharma. Berarti agama Sabto Dharma. Ono aliran Dharma Gandul. Ngono agama gandule Kang Darmo. Ruwetno dadine. Aku ora setuju, Pak, dan diusulno nang gone MUI. Gak setuju aku nek aliran kepercayaan dicantumno nang gone kolom KTP, aku ora setuju. Karena aliran kepercayaan itu bukan agama. Wes ben krungu kabeh wong sak Indonesia ya ben. Wong aliran kepercayaan ini dudu agama kok. Ini ora tepak ya kudu diprotes ora tepak. Engko malah semerawut engko akhire. Wong kene iso gawe aliran dhewe-dhewe engko. Aliran sungai kuwi isingmu kuwi sing katut. Kok tekan aliran sungai bareng. Lho niki sing dicontoh kalih para wali sinten? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri kudu paham iki. Halo. Rasulullah bangun pemerintahan niku ten Madinah. Bagaimana Rasulullah membangun pemerintahan? Apakah pemerintahan zaman Rasulullah itu pemerintahan dengan dibentuk sebagai negara Islam? Ternyata tidak. Ingat, Rasulullah enggak pernah mendeklarasikan negara Islam. Baca sejarah dengan benar. Rasulullah dalam membentuk pemerintahan, semua elemen dilibatkan. Semua agama yang ada di Madinah diajak berunding, duduk bersama, bangun komunitas pemerintahan dengan prinsip saling menghormati, tasamuh, toleransi, saling menghargai dan saling melindungi. Allahumma shalli ala Muhammad. Para santri lek sampean ngaji tareh itu ada namanya Piagam Madinah, betul? Beda sama nurung tekan kono ya wis ngomong betul urusane ben cepet, betul? Lah nek ngono bodhomu ora ketara. Setelah dirumuskan dan disepakati Piagam Madinah, itu perjanjian loh antara umat Islam dengan non Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Halo. Rasulullah bersabda, siapa saja umat Islam yang membunuh non-muslim yang terikat dalam perjanjian ini, maka haram baginya mencium bau surga. Betapa Islam sangat melindungi, menghormati, menghargai. Halo? Dilanjut napa mboten? Dilanjut napa mboten? Lah saiki Indonesia iki ya tiru. Mulane kula berani ngomong, negara sak donya sing mempraktekkan pemerintahan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Indonesia iki wis pas iki Indonesia iki. Nyatane ya aman damai kok. Bentuk negara mau apa terserah, yang penting umat diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane penyebaran Islam ten Indonesia niku sae banget dirintis dening para wali, diterusno para kiai sing saiki terus melalui media pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren sampai sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Metodenya bil hikmah wal mau'idzatil Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Kalau terpaksa debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Gini apa nggih? Paham maksudnya? Ya wes ora usah diterangno. Rasulullah dalam mensosialisasikan Islam, menanamkan iman niku pakai bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Ayo buka tafsire. Bil hikmah niku ditafsiri bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang dikokohkan. Wong biyen le maknani nganggo kawicaksanan, dengan bijaksana dan dasar yang dikokohkan. Wal mau'idzatil hasanah, nganggo pitutur-pitutur sing sae. Kalau disederhanakan agar mudah difahami, metode dakwahnya sejuk menyegarkan, segar menyejukkan, dan menyenangkan. Prinsipe lak ngono to. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan mereka, jangan kau ancam, kau takut-takuti sehingga mereka malah lari menghindar. Ajak-ajak nang agama niku dikongkon sing nyenengno. Berikan kegembiraan. Ini salah satu pertimbangan saya, mohon maaf banget bagi yang enggak seneng. Saya ngaji, saya selingi dengan humor. Kadang-kadang ya ada yang mengelokkan. Ada yang mengenyek. Iku ngaji model apa? Yo ngaji meng guyon wae. Karena mereka tidak bisa menangkap makna yang terkandung dalam guyon saya. Terus mana tak titeni sing ngelokno-ngelokno tibake asline iku pengen tiru tapi ora iso. Gampangane yo kalah laris. Lho nyatanya mohon maaf yo, dakwah saya itu memang sasarannya menengah ke bawah, dan mayoritas jamaah yang ikut ngaji saya itu ya menengah ke bawah, model ngene-ngene iki. Nek kowe kebarus kowe buawah pol nek kowe. Halo. Halo. Saya juga berusaha. Basyiru wala tunaffiru, nyenengke. Beb Ali juga begitu, nyenengke. Selawat diparingi ngene-ngene, diparingi lagu kebangsaan. Kowe nek umpama ora dirayu Beb Ali nganggo ngene iki, kowe ora ngira gelem melu Junudul Mustofa kowe. Mesti pegaweanmu saiki sik. Hei. Hei, sobomu semampir kono. Mula menengo. Dirayu kali Beb Ali, dirangkul melalui wadah Junudul Mustofa, pasukan-pasukan dari Nabi Muhammad al-Mustofa. Kudu semangat, dirayu model ngene iki. Beb Ali dakwahnya menyenangkan. Enggak pernah Beb Ali ngilokne wong kafir, syirik, bid'ah, kowe kurang ajar, ora tau ngomong ngono. Nek aku sering. Lho tapi maksudku aku ngurang ajarno sing kurang ajar tenan, nyatane sing tak lono ya ora nesu kok, malah goyang-guyu kok. Mergo sing tak omongke kenyataan fakta. Kowe tak arani alim padha karo ngenyek aku malah. Wong kowe dituki kitab kuning malah ngene-ngene. Gobek-gobek ngono kuwi. Hoi. Hoi. Mohon maaf ya. Ini yang dirintis oleh para wali diterusno karo para kiai, pituture sae. Adem ning ati tercep-tercep. Mula sampai sak niki kiai niku mesti tamune akeh. Nek kiai tenan. Tak baleni, tak baleni. Nek kiai kuwi mesti tamune akeh nek kiai tenanan. Iki tak ora mu tamune ora patek akeh, ya urung patek kiai. Lho nyapa kok ngono? Mergo nggo sambat-sambatan wong solusi ikon dalam masyarakat. Mun pancene salah satu fungsine kiai iki nggo sambat-sambatan kok. Ana wong anake nakal ya sambat kiai. Hoi, hoi, duwe penyakit ya sambat kiai. Jawab to cah. Dagangan ora payu ya sambat. Duwe anak perawan urung payu ya sambat. Lho pikiranmu dirabi kiyaine dhewe. Bojo rewel ya sambat. Kula niki lak jarang ten griya. Wong penggaweanku ya wiritan ya wirawiri turut ratan. Jarang-jarang ten griya, tapi lek nuju ten griya niku nggih wonten mawon tamu. Lah nek tamu urusan njaluk ngaji, njaluk ceramah wis urusane tim penjadwalan, kula mboten melu-melu ngurusi jadwal. Tapi sing urusan njaluk donga, njaluk syarat ya ono wae. Padahal kula jarang-jarang ten griya, mesti ono. Tau ono ibu-ibu ki mara njaluk donga, nyuwun tulung bojo kula jenengan dongaaken. Ya tak tekoki to. Nyapa to Bu enten napa? Bojo kula niku seminggu lho mboten wangsul, pun seminggu mboten wangsul. Lah terus karepe nggih tolong jenengan puter giling. Ya rumangsane aku iki seleb paling. Lah padahal aku dhewe lho lagek teko Sumatera 20 dina ora mulih. Lho dekne lho lagek ditinggal seminggu ae kok wis ngosek-ngosek. Tapi nggih mboten kula omongke. Aku mikir berarti sik kuat bojoku. Ya bojoku tak tinggal 20 dina ora piye-piye kok. Endene lagi ditinggal seminggu wis bingung aku dikon muter giling bojone. Tolong jenengan sarati, tolong jenengan dongaake. Padahal aku dhewe ngalami. Tapi wong njaluk syarat, njaluk donga, ya tak sarati, tak dongani wis kadung gawa gula. Mbah mandi, mbah ora urusan Gusti Allah. Sing penting kan entuk gula. Ngapunten, ngapunten. Ya ngono kuwi pancene. Ya ana bapak-bapak, ana bapak-bapak mara. Iki nyuwun donga iki. Damel napa, Pak? Bojo kula cerewet iki. Cerewet eram. Karepe sampean nggih kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme bojo. Padahal aku dhewe lho lagek bar diklatu bojoku. Tapi yang tak turuti wong jenenge njaluk. Wis gampang, Pak, gampang. Ana dongane, Pak, jenenge donga bungkeman. Nah aku kudu roh bojone sampean sapa jenenge? Bojo kula jenenge Sriati. Ya wis gampang. Pengen waras cerewete, iki ana donga bungkeman kanggo wong cerewet. Entenono nek bojomu turu, engko suwuken. Nah sing paling apik ku nek turune pas mangap. Donga iki wacan engko sebulno cangkeme. Nah dongane ngene, Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulno cangkeme. Wes. Ya tak baleni Pak, ketoke iki ana sing metu wonten jelas cerewet kaya bojone kan. Iki donga iki ora entuk ditulis, nek ditulis ora mandi. Kudu diapalke. Ngene iki kok ditulis ora ngira mandi, kudu diapalke. Apalke Pak, ning bojone cerewet-cerewet kuwi. Mumpung ketemu iki. Entenono nek bojomu turu, sing apik ku nek pas mangap. Dongani iki terus sebulke cangkeme. Bismillahirrahmanirrahim, cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme sapa jenenge bojomu? Mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebul wis. Ibu-ibu siap-siap nggih. Terutama sing rumangsa cerewet-cerewet kuwi, sing lambe-lambe tipis-tipis ngono kuwi lho. Nang siap-siap. Wong wedok ki ana tandane kok lambene tipis biasane ya akeh omongane. Ya Mas rungokno aja golek wong wedok cah wedok sing gulune ndek. Ya, kuwi mesti ceguk kuwi. Gampang kesinggung sithik srengkot srengkot srengkot srengkot. Wong wedok ki apik sing gulune dawa. Wes engko sing gulune ndek nang diodoti nduk ya. Terus aja golek sing matane sipit. Gampang setepen. Kowe jere ngaji Qurratul Uyun, nek ora mudeng kowe. Nek wong lanang e apik sing kapan-kapan tak terangno kowe. Iki rahasia kok. Bu. Hati-hati siap-siap. Engko bengi bojomu mesti praktek. Tapi nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Wis ngerti bojone ngancam apa nyuwuk. Ya pura-pura turu. Etok-etok asline ya ora turu. Dingorok-ngorokno. Lah sing lanang dingkek to nginceng. Tanek, tanek. Dirungokno neh kok ngorok. Tanek, tanek. Aman, yes. Wis karek nyuwuk iki. Atik mangap pisan ka. Mlaku njinjit. Kuwatir melek. Sing wedok yang ngerti, ya ndang mrene. Apa nyuwuk to ndang tak anteni. Bareng tekan pinggire gret sing lanang langsung donga bismillahirrahmanirrahim. Cilik-cilik. Nah sing wedok ya krungu kudu guyu kok. Tapi ya dimpet wong pasang jebakan kok. Dimpet kok. Bareng sing lanang arep nyebul sing wedok melek wek. Ora mandi. Niki lho. Lah, nggih. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah, enggak boleh pakai kekerasan. Kecuali kalau dikeras. Kayak Palestina kae, tiap hari dibantai, dibunuh secara zalim, keji. Lah itu enggak ada cara lain kecuali dilawan dengan perang. Tapi lek gak ana apa-apa ya aja kok ngomongno perang. Dulu-dulu orangnya apa-apa kok perang, orangnya apa-apa kok perang, orang ngono carane. Woi, apa enggak boleh merubah, apa enggak boleh memberantas kemungkaran? Wajib kok enggak boleh gimana? Cuma cara memberantas kemungkaran itu jangan pakai yang mungkar. Jangan memberantas kemungkaran pakai cara yang mungkar, karena itu akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Mbok paham mbok ora. Barang api kuwi lho nek carane elek ya malih dadi elek. Tujuane api, ning carane elek kuwi malih dadi. Maksudnya jangan memberantas kemungkaran dengan cara yang mungkar, karena akan menimbulkan kemungkaran baru. Misale, sampean ora setuju karo wong kecamatan, ana aturan sing menurut sampean ora berpihak kepada rakyat. Terus sampean kepengin ngelingno, tapi nganggo cara sing mungkar. Wong sak desa gembrutukno kantor kecamatan, do nggawa watu, do nggawa pentungan. Akhirnya kantor kecamatan diwantemi watu, gentenge pecah, kocone pecah, temboke rusak. Iki kan jenenge cara mungkar to. Woi. Itu malah menimbulkan kerusakan, menimbulkan kemungkaran baru. Aspirasimu gurung karuan diterima, urung karuan dituruti, tapi ulahmu ndadekke resah, ulahmu ndadekke rusak. Kowe ora entuk apa-apa malah entuk dosa. Halo. Paham napa mboten? Kanjeng Nabi laknate dawuh, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih." Sapa wonge weruh ana kemungkaran, rubah nganggo tangan, rubah nganggo kekuatan. Tahu menunggu Sayyidina Umar kerungu. Pas Sayyidina Umar lenggah-lenggah kali Kanjeng Nabi no empere masjid. Lah kok ana wong desa mlebu masjid nyak marana pojokan masjid katoke dipelorot. Nguyuh tur keracak. Sayyidina Umar ngerti, wake mungkar kae nguyuh nang jero masjid. Pedang diodo seret tak ketok konoanmu. Apa diketok konoane? Terus ditegur kali Kanjeng Nabi, Umar arep ngopo? Ngetok konoane wong kae. Lah apa kok mbok ketok? Lah nika mungkar nguyuh nang jero masjid. Jenengan rampun dawuh to, man ro aminku mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Nek weruh ana kemungkaran rubah nganggo tangan, nganggo kekuatan. Lah kula weruh ana kemungkaran kae nguyuh nang jero masjid to. Ketok ae le kesuwen. Terus ya napa Kanjeng Nabi, Umar? Ketok ya ketok. Tapi sik to sik, wong kae kuwi selamanyaran. Ora entuk dikeras ngono kuwi. Padha karo jamaah Junudil Mustofa sing model anyaran ngene iki begecil-begecil ngene iki. Ora entuk dikeras, mesti do mutung iso misuh barang ngono. Cuk ngono. Iso ngono. Lagek melok pisane dilok-lokno. Ngono akhire ora kudu melok selawatan maneh, ora kudu melok majelisan maneh. Soale meneng to meneng nduk. Aku ngekei contoh iki lenek nang jenengan ya ora sayang. Aku kalau sama kamu sayang banget. Masa sih kamu masih meragukan aku? Ora kanggo kowe. Halo. Halo. Aja ngono mar carane. Kae wonge ora ngerti kok rumangsane masjid iki WC umum. Terus wong iki lho sik nguyuh, ape mbok oyak-oyak. Wonge mlayu gak uyuhe tambah morat mari tekan dindi. Malah soro rekoso ngresikine. Wis jarke wae ana kono nguyuhe nglumpuk dadi resikane gampang. mbah paham mbah ora pokoke tak omong kayak ngono kuwi ya. Paham nggih? Sehingga mohon maaf para wali niku lek ngajak Islam masyarakat iki sing dicontoh kalih para kiai, santri-santri kudu duwe jiwa ngene iki. Harus punya emotional question. Sorry ya, aku lali nek sing tak omongi wong goblok-goblok ngono kuwi ya. Nek cangkemmu iki menengo. Wis to kowe urung ngerti ya wis ngene le. Engko suwe-suwe lak ngerti, aja kaken lambe sik to. Nek wis to nyadari to, nek kowe iki sik goblok nyadari. Aku asale ya kaya kowe ngono asale. Nah, ngoh ra iso apa-apa. Saiki malah diundang tok ndi-ndi. Saiki dikokon nuturi wong sing asale aku kaya wong ngono kuwi. Mulane aku ya pengalaman ngadepi begecil-begecil ngene iki pengalaman. Ngene. Woi. Kudu ngerti kondisine umat. Makanya mohon maaf para kiai nyuwun pangapunten, saya ngomongnya kayak gini karena saya lihat mayoritas yang hadir. Kalau di kalangan pesantren beda, materi ceramahnya beda, cara penyampaiannya beda. Kalau di kalangan akademis ya kita pakai bahasa mereka, bahasa intelek mereka bisa nangkep kalangan akademis. Lah kalau kalangan jemburis ya wis ngene iki wae. Para wali niku nek ngumpulke masyarakat biyen ora ditekoki agamamu apa? Ora, wong agamane jelas urung Islam kok. Agamane kepercayaan Hindu, Buddha, ateis bahkan isa klene agamane. Nah, klene iki ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyai Basinga, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wih lah ditakoni agamamu apa? Wah malah mutung kok gak ngono gak. Ngerti nih agamanya seurung Islam kafir kabeh orang ngono carane. Sing isek kafir ki ayo di Islam ki nganggo cara sing halus. Lho, sing ditekoki ki kebutuhanmu apa? Lah engko kebutuhane dibantu, dipenuhi. Masalahmu apa? Engko digoleke solusi, dicarikan jalan keluar. Ngono modele yo Kanjeng Sunan, mriki niku angel udan. Oh ngono, ora iso tandur. Ayo ndonga njaluk udan nang Gusti Allah. Iki pangeran sing bener sing wajib disembah. Terus njaluk udan, waline sing ndonga. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Ures-ures udan deres. Udan deres tenan. Sing ndonga wali beda karo cangkemmu. Ngapunten kasar nggih kasar. Cara kene kan cocotmu. Sing donga wali kok yang ya mandi. Langsung udan deres. Lho alhamdulillah diparingi udan. Iki sing gawe udan Gusti Allah. Sing wajib disembah ya ming Gusti Allah. Ngibadah mung nang Gusti. Leh muja ya namung dateng Gusti. Oh asale muja danyang go sapa danyange aku rung tau kenalan kok. Akhirnya terus ganti nyang Gusti Allah di syahadat ke monggo syahadat sareng-sareng ya gelem wong tiga bukti ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alus carane. Kanjeng Sunan mriki wayahe penyakit. Oh akeh penyakit nggih kula dhewe niki nggih sakit. Nah cara saiki kok umpama aku disambati ya tak tawani M King. Rukhsah beb, iki sponsor beb, meneng beb, iki rukhsah iki, izin aku izin. Wis pokoknya jenengan pura-pura gak krungu ngene beb. Kok umpama aku disambati, saiki yo tak tawani M King, iki rajanya jamu tetes herbal di Indonesia. Jadi itu sudah banyak terbukti macam-macam penyakit yang kronis secara medis susah disembuhkan. Alhamdulillah wasilah jamu tetes M King ini diberi kesembuhan oleh Allah. Sing maraske Gusti iki meng wasilah wae. Mula nek arep ngombe ya kudu ndonga. Wasilah kok. Gek sampean nek golek jamu-jamu pesenku siji, titenono wis ana izin teko Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau belum? Ana BPOM iki deloken. Ha wis ana ijine apa? Nek urung berarti wis bahaya kuwi. Ngono lho. Iki wis karuan resmi wis. Aku yang konsumsi. Tak uncalke sampean sing bejo lah iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Lah wis. Ya wis sitok ae ora usah akeh-akeh. bangkrut pabrik engko. Kotong. Wes Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho. Ngapunten, niki terus ditakoni. Lara apa? Kula sakit untu Kanjeng Sunan, tetes IMG. Wis saiki kowe. Nek saiki kebien ya ora kok. Rene tak suwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Sebul waras. Kuwi jopo tenan walian tapi mandi yo. Kula lara udun Kanjeng Sunan, ya kene tak suwuk. Kidul kono ana Semar gawe pundung. Upil lirung gak sida dadi udun. Weh, cutekke upil lirungmu. Usapno udune waras. Iki sing gawe waras Gusti Allah. Donga iki mung wasilah. Nyuwune waras nyang Gusti Allah sing gawe waras ya Gusti Allah. Percados mboten? Percados disyahadatke. Ngono carane. Halo. Embo. Mulane terus ana sing sambat meneh. Kanjeng Sunan mriki wayahe paceklik, angel sandang pangan. Ngono ku karo para wali terus digolekno sembako. Guyumu kok kaya ora percaya. Mbanggep aku ngawur ngono iki. Wis tak pikir ngene iki wisan. Golekno bantuan. Oh, sing kekurangan pangan dibantu bahan makanan disuplai. Sampai Raden Syahid Sunan Kalijaga wae cek dadi brandal Lokajaya. Dewangi ngerampasi donyane wong sugih-sugih. Iki sugih-sugih dirampasi donyane kok hasilnya diindomno sing kere-kere ngene iki. Dadi sing kere-kere nrimo ki oleh ngerampas sing sugih-sugih ngene iki. Dirampas diindomno sing kere-kere. Kowe aja nesu le, kowe umpama sugih manggonmu nang kene kowe. Kowe sing seragam putih-putih ya aja mendol ndasmu. Kowe diunggahno nang kene ora mergo sugih kowe. Mergo tugasmu ngeplaki rebana. Kuwi wae pengalian kok nyapok sing kene selawatan kowe kon ngeplaki rebana. Kowe ben ora ngeplaki bapakmu. No, saiki modele santri saiki. Wasik. Mesisan ye bro. Ngono kuwi sing mbok senengi. Lah nek pe pali kan selalene Muhammad. Oh, kowe dadi balane Kanjeng Nabi, pasukane Kanjeng Nabi. Lah nek kowe senenganmu kok ye bro. Bolone kae kowe. Mbah sapa lho aku kena walang sangit iki. Wes sok mau Beb Ali dawuhe aku mek dikon 15 menit tok. Iki saiki wis sak jam lebih kok. Mangkane sistem yang diterapkan oleh para wani. Dakwah yang sejuk, menyegarkan, menyenangkan iku laris manis. Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia. Soalnya penyebarannya nyeneng ke Allahumma sholli ala Muhammad. Wong Londo yang tahun jajah Indonesia suwe banget 350 tahun. Yo karo nyebar ke agama. Tapi agamanya Londo rapayu. Wong Londo nek karo masyarakat kejem. Kereng-kereng agamanya rapayu. Sing payu agamanya para wali. Karena mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerenginya. Mengerengi itu memperkereng. Wis tak karepku sing ceramah aku wek. Mulane laris, terus saiki dikembangno pendidikan model ngono kuwi nanggone pondok-pondok pesantren. Santri harus mempunyai jiwa perjuangan, jiwa dakwah di bidang agama, harus mempunyai jiwa patriotisme, mencintai tanah airnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.